Mwari baba, patwa kulomba, ba. Mwari baba, patwa kulomba, wikala, mukachi mwetu. Hallelujah. Patwa kulomba, wikala, mukachi mwetu. Hallelujah. Patwa kulomba wikala mukachi mwetu. Mweya baba Yesu tulula. Tulula. Tulula. Mukola bweba. Hallelujah. Yesu wetu tulula. Mukola bweba. Yesu wetu. Yesu wetu tulula. Bukola bwe mambo agudenga satana ne nyema mujina jeba. Hallelujah. Satana ne anyema mujina jeba. Hallelujah. Satana ne anyema mujina jeba. Mweya baba bakaji batu konka bukola bweba. Hallelujah. Bakaji batu konka bukola bweba. Hallelujah. Bakaji batu konka bukola bweba. Mambu akudenga masamane shika mujina jeba. Hallelujah. Masamane ajika mujina jeba. Masamane ajika mujina jeba. Mweya baba Yesu sulula. Sulula bajiba swika. Hallelujah. Yesu wetu sulula bajiba swika. Hallelujah. Yesu wetu sulula bajiba swika. Mambu wakudenga Yesu ondopa. Ondopa. Ondopa. Bajiba sama. Ondopa. Yesu wetu ondopa. Bajiba sama. Hallelujah. Yesu wetu ondopa. Bajiba sama. Mambu wakudenga chilobu chetu. Yesu wa. Yesu wa. Nazareta. Hallelujah. Kilobu chetu Yesu wa Munazareta. Hallelujah. Kilobu chetu Yesu wa Munazareta. Mwari baba banjelu lwayi. Lwayi. Lwayi. Tulomba zambi. Hallelujah. Banjelu lwayi, lwayi. Tulomba zambi. Banjelu lwayi. Banjelu lwayi, lwayi. Tulomba zambi.